إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di antara konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah, keimanan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah mahabbatuhu alaihi salatu wassalam mahabbatan syar'iyyah. Mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kecintaan yang syar'i. Ini merupakan kewajiban kita terkait dengan beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Yang artinya belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada semua umat manusia. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, suatu hari pernah memegang tangan Rasulullah alaihi salatu wassalam sambil menyatakan, ya Rasulullah, la anta habbun nasi ilayya, la anta habbun nasi ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak boleh hingga aku lebih engkau cintai daripada diri kamu sendiri. Maka sahabat Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, Sekarang ya Rasulullah, anta habbun nasi ilayya min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Kalau semua rahimakumullah, ini semuanya menunjukkan, menjelaskan, menegaskan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita diharuskan, diwajibkan untuk mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan lebih mencintai Rasul daripada semua orang, daripada anak sendiri, daripada orang tua sendiri, bahkan daripada diri kita sendiri. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diwujudkan dengan cara yang syar'i. Di antara bentuknya ialah ittiba'ur rasul alaihi salatu wasallam, dengan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, mengikuti sunnahnya dalam semua aspek kehidupan kita. Ini bukti cinta kita kepada Allah dan juga bukti cinta kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepada aku, ikutilah aku, ikuti sunnahku. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." Dengan cara mengikuti sunnah Rasul, dengan cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul, dalam perkara kaifiyah, tata cara ibadah, dalam perkara waktu, dalam perkara tempat, dalam perkara ukuran, jumlah, bilangan, jenis amal, semuanya harus dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara akhlak, perkara muamalah, dan dalam semua aspek kehidupan kita harus mencontoh bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di sanalah akan terwujud kejujuran cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang itu mengenal sunnah Rasul, semakin orang itu mengilmuinya lalu mengamalkannya dalam keseharian dia, maka semakin sempurna cinta dia kepada Rasulullah. Maka semakin sempurna pula cinta dia kepada Allah. Dan semakin sempurna pula iman dia kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Diwujudkan dengan ini. Semakin jauh dari sunnah Rasul, semakin melanggar sunnah Rasul, semakin menyimpang dari sunnah Rasul, semakin menentang sunnah Rasul, semakin jauh dari keimanan, semakin jauh dari kecintaan dia kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qul sallallahu rahimakumullah. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lagi konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang perlu dan sangat penting untuk kita perhatikan ialah mahabbatu ahli baiti, mencintai keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya, dan dikarenakan dekatnya kekerabatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qul muslimin rahimakumullah, keluarga Rasul, ahlul bait, adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka memakan harta sedekah. Ahlul bait meliputi azwajun Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jelas. Meliputi istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu yang kali pertama dimaksudkan dengan kata-kata ahlul bait dalam bahasa Arab. Para istri. Setelah itu yang termasuk ahlul bait ialah yang dibawakan tadi. Setiap orang yang diharamkan atas mereka makan harta sedekah, dihalalkan atas mereka makan hadiah. Mereka adalah Alu Ali, keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa Alu Ja'far, keluarganya Ja'far, wa Alu Abbas, keluarganya Abbas dan Alu Aqil. Itu yang disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah dalam sebuah kesempatan di sebuah tempat yang namanya Ghadir Hum, di Ghadir, memberikan wasiatnya kepada para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di sana beliau menasihatkan kepada mereka untuk memperhatikan kitabullah Al-Quranul Karim. Dan di sana beliau mengingatkan para sahabatnya terkait dengan keluarganya Rasul. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang Allah terkait dengan keluargaku. Terkait dengan keluarga. muslimin rahimakumullah, namun perlu dipahami, ahlu baitin nabi, keluarganya Rasulullah SAW terkait dengan nasabnya Rasul, kalau lebih luas terkait dengan Bani Hashim, sebagian mereka ada yang kafir. Semacam Abu Talib pamannya Rasul, mati kafir dengan kesepakatan para ulama. Ayahnya Rasul, ibunya Rasul, mati kafir dengan kesepakatan para ulama. Kakeknya Rasul, Abu Lahab, mereka semuanya mati di atas kekafiran dengan kesepakatan para ulama Islam. Maka mereka walaupun secara nasab termasuk Bani Hashim, termasuk dalam nasabnya Rasulullah SAW, tapi mereka kafir. Harus diyakini kekufuran mereka dan disikapi sebagaimana mensikapi orang-orang kafir yang lainnya. Nasab yang dekat dengan Rasul tidak akan membawa kemanfaatan apapun untuk mereka sama sekali. La fid dunya wa la fil akhirah. Dunia, akhirat, tidak ada gunanya kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka. Begitu pula kalau muslim rahimahumullah terkait dengan ahlul bait tadi, ahlu Ali, ahlu Abbas, ahlu Ja'far, ahlu Aqil. Di antara mereka yang muslimin, di antara mereka ada yang betul-betul di atas sunnah Rasulullah SAW. Di atas bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang mulia. Semacam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda sahabiyun jalil, khalifah yang keempat. Semacam Abbas bin Abdul Muttalib, sahabiyun jalil. Semacam Abdullah bin Abbas dan keturunannya dari kalangan Abbasiyah yang salihin, yang muttaqin. Juga semacam Ali Ali. Fatimah radhiyallahu taala anha, sahabiyah jalilah binti Rasul. Hasan wa Husain, sayyida syabab ahli jannah, yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai tokoh-tokoh pemuda-pemuda ahli jannah di hari kiamat nanti. Hasan dan Husain, dua putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in, cucu Rasulullah SAW, sahabat yang mulia. Begitu pula anak-anak mereka yang di atas sunnah, semacam Ali Zainal Abidin, Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq. Mereka semua adalah sadat, tokoh-tokoh ulama-ulama sunnah pada masanya, yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka-mereka inilah, dan setiap orang yang betul-betul di atas nasab Rasulullah SAW, Ahlul Bait yang di atas sunnah Rasulullah SAW, inilah yang wajib atas kaum muslimin untuk memperhatikan wasiat Rasul tentang mereka. Dengan cara memuliakan mereka dengan cara yang syar'i, menghormati mereka dengan cara yang syar'i, mendudukkan mereka di posisi yang mulia dengan cara yang syar'i, dikarenakan satu, keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, dan yang kedua, yang paling penting, dikarenakan mereka semua di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di atas sunnah kakek mereka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dimuliakan lebih daripada yang lain. Kalau kita memuliakan semua kaum muslimin yang di atas sunnah, maka kita lebih memuliakan ahlul bait yang di atas sunnah. Kalau kita menghormati kaum muslimin yang lain yang di atas sunnah, kita harus lebih menghormati keluarga Rasul yang di atas sunnah, dikarenakan kekerabatan mereka dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi dengan cara yang syar'i, sebagaimana mensikapi kaum muslimin yang lain yang di atas sunnah. Ada lagi yang ketiga. Orang-orang yang secara nasab termasuk ahlul bait, mungkin ahlu Ali, mungkin ahlu Abbas. Ini dua pihak yang bisa dikatakan terus ada sampai sekarang ini. Bahkan ahlu Ali yang terus ada sampai menjelang kiamat nanti. Dikarenakan pada ahlu Ali inilah adanya al-Mahdi al-Muntabar dari Dhurriyatul Hasan. dari anak keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, namanya Muhammad bin Abdullah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Hasan bukan dari Bani Husain sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah itu, akan terus ada. Ada di kalangan mereka yang termasuk Ahlul Bait, tetapi tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu wasallam. Di atas penyimpangan-penyimpangan pemahaman, terjatuh dalam pemahaman sufi, dalam pemahaman kebatinan, dalam pemahaman-pemahaman Rafidhah, Syiah Rafidhah, atau pemahaman-pemahaman yang lainnya, dari kalangan pemahaman yang menyimpang yang sesat, atau termasuk orang-orang yang fasik dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, maka mereka semua disikapi sama seperti kita mensikapi kaum muslimin yang lainnya, yang di atas bid'ah, yang di atas penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang di atas maksiat-maksiat yang ada. Tidak ada bedanya. Justru dosa mereka sesungguhnya lebih besar, dikarenakan mereka adalah keluarganya Rasulullah SAW yang seharusnya sebagai panutan umat dalam perkara sunnah. Dikarenakan dekatnya mereka dengan Rasul, diharapkan mereka sebagai qudwah, uswah, hasanah bagi umat ini. Ternyata mereka memiliki pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, amaliyah yang bid'ah, dan segala macamnya, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang maksiat itu. Maka mereka justru lebih besar dosanya, dikarenakan kemuliaan nasab yang ada pada mereka. Sementara kaum muslimin sikapnya sama sebagaimana mensikapi muslimin yang lainnya di atas penyimpangan. Dibenci karena Allah, dijauhi karena Allah, tidak diikuti karena Allah, dijelaskan penyimpangan-penyimpangan juga karena Allah. Karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena kebencian pribadi, bukan karena tenis duniawi, tapi karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk bersikap dengan sikap yang tegas, sikap yang keras, dengan cara yang syar'i kepada orang-orang yang menyimpang tadi. Kalau seandainya Rasulullah SAW bersikap orang-orang khawarij, kaum teroris, kaum pemberontak penguasa yang punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa muslim dengan tanpa hak, Rasul bersikap mereka dengan sikap yang keras, dijuluki sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kalau ada Ahlul Bait dari nasabnya Rasul yang termakan pemahaman khawarij, menjadi orang-orang khawarij, kita pun juga mengatakan kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan demikian kepada kaum khawarij. Lafaznya umum, semua yang khawarij disikapi demikian. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang disikapi dengan sikap yang hormat, dengan sikap ta'zim, pengagungan, pemuliaan dengan cara yang syar'i, adalah keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam yang di atas sunnah kakek mereka, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita mensikapi semua kaum muslimin yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sikap yang ihtiram, sikap memuliakan, menghormati, mengagungkan dengan cara yang syar'i, tapi lebih dikarenakan kekerabatan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga semuanya dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan syariah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui terkait dengan mensikapi Ahlul Bait keluarganya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada dua sekte sesat besar dalam tubuh kaum muslimin yang menyimpang dalam mensikapi Ahlul Bait. Yang paling besar dampak dan pengaruhnya di kalangan kaum muslimin ialah Syiah Rafidhah yang dibentuk, didirikan oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Seseorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Abdullah bin Saba al-Yahudi, Ibnu Sauda. Mereka ini adalah sekte yang sampai pada tingkatan dikafirkan para ulama sebagian sekte mereka dikarenakan pemahaman-pemahaman yang sangat mengerikan, yang sangat-sangat dikafirkan para ulama, terutama dari kalangan Rafidhah Itsnai Asyariyah Imamiyah. Dalam sikapi Ahlul Bait, mereka dikenal hulu dalam satu sisi dan dikenal sadis dari sisi yang lain. Syiah Rafidhah pertamingkan dengan kecintaan kepada Ahlul Bait, tetapi mereka fokuskan pada satu orang, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, cucu Rasul alaihi wasallam. Kaum muslimin mencintai Husain sebagai seorang sahabat Rasul, putra sahabat Rasul, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Fatimah binti Rasul alaihi salatu wasallam, dicintai dengan mahabbah syar'iyyah. Rafidhah ini, Syiah Rafidhah ini, kaum muslimin rahimakumullah, mengaku mencintai Ahlul Bait, tetapi mereka memiliki sikap yang hulu, melampaui batas dalam sikapi Ahlul Bait. Yang pertama, mereka hanya mencintai Ahlul Ali. Kata mereka, hanya keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dipilah-pilah lagi. Dari Ahlul Ali yang mereka cintai, yang sangat mereka cintai, hanya Husain bin Ali. Dianlah bentuk hulunya. Karena bentuk hulunya barakallahu fikum, mereka orang-orang Rafidhah Itsnai Asyariyah Imamiyah ini meyakini bahwasanya Ahlul Bait ya'lamun al-ghaib, mengerti perkara gaib, mengerti apa-apa yang takkan tidak dimengerti oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka meyakini Ahlul Bait ma'sum, terjaga dari kesalahan, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Sebagian mereka menuhankan Ahlul Bait. Untuk menuhankan, mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari kalangan Syafi'iyah. Dan di antara bentuk hulunya dalam mencintai Ahlul Bait, mereka satu, mengkafirkan siapa saja dari kalangan para sahabat, dari kalangan kaum muslimin yang dituduh membenci Husain atau membenci Ahlul Bait atau yang merampas haknya Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahkan mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali sebagian kecil yang mereka sebutkan saja. Mengkafirkan semua sahabat, terutama yang paling mereka benci, Aisyah radhiyallahu taala anha, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, juga putranya Muawiyah, anak keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, itu yang paling mereka benci. Tapi mereka semuanya mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhuma. Dua, sebagai perwujudan rasa cinta mereka katanya kepada cucu Rasul Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, mereka mengadakan berbagai macam perayaan-perayaan, acara-acara mirip sebagaimana kaum Nasara terkait dengan Yesusnya. Mereka punya hari berkabung terkait dengan wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang terbunuh di Karbala pada bulan Muharram, pada Asyura. Mereka melaksanakan yang namanya hari berkabung selama sebulan penuh, terutama pada tanggal 10 Muharram, hari kesedihan. Tidak boleh mengadakan hajat apapun pada bulan tersebut, itu bulan yang sial. Berkabung, bahkan mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan yang betul-betul menunjukkan bodohnya akal mereka, sesatnya pemahaman mereka, dalam rangka untuk dalam rangka untuk memuliakan dan menghormati Husain bin Ali. Mereka melukai diri-diri mereka dengan pedang-pedang sampai berdarah-darah punggung-punggung mereka. Anak-anak kecil dilukai bagian kepalanya sambil menangis. Dan segala macamnya, ada acara berkabung, ada acara ini, ada acara itu, dan segala macamnya. Sebuah tindakan-tindakan yang tidak pernah sekalipun dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, wala dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, wala dicontohkan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, atau Ahlul Bait yang lainnya. Mirip sebagaimana kaum Nasara memperingati hari wafatnya Isa al-Masih, hari ini, hari ini, hari itu. Ini mereka. Kalau seandainya mereka ini mencintai keluarganya Rasulullah SAW, kenapa mereka membenci Ummahatul Mu'minin? Kenapa mereka membenci Aisyah radhiyallahu taala anha, menuduh Aisyah sebagaimana kaum munafikin zaman Rasul menuduh Aisyah selingkuh? Padahal sudah dibersihkan, disucikan dengan Al-Qur'anul Karim, wahyu yang diturunkan kepada kaum muslimin yang menyatakan bersihnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sampai sekarang ini masih ada itikad semacam itu, meyakini Aisyah radhiyallahu taala anha demikian. Kenapa mereka hanya menghususkan Husain bin Ali? Kenapa mereka membenci Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kenapa mereka sampai mengkafirkan para sahabat kiram radhiyallahu taala anhu majma'in? Padahal sunnah kaum muslimin para sahabat mencintai keluarganya Rasul karena sunnahnya, sebagaimana mencintai para sahabat al-kiram karena sunnahnya. Kebohongan besar ketika mereka mengaku mencintai Ahlul Bait. Itu hanya semata-mata makar, semata-mata kedok untuk membuat kerusakan-kerusakan dalam tubuh kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Maka waspadai kaum muslimin rahimakumullah akan syiar Rafidhah ini. Sekarang mereka terang-terangan, yang dulu mereka sembunyi-sembunyi, terang-terangan mengadakan berbagai macam acara-acara, semuanya dalam rangka untuk memperingati Husain. Acara Husainiyat, Husainiyat, semangat Husainiyah, dan segala macamnya. Semua Husain, Husain, Husain, Husain. Lupa dengan yang lainnya. Dan dikira bahwasanya kaum muslim membenci Husain. Kala. Kaum muslim mencintai Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah dengan kecintaan yang syar'i. Nggak sebagaimana mereka. Waspadai mereka sekarang ini kaum muslim rahimakumullah. Sekte yang kedua, sekte Nawasib. Nawasib satu bagian daripada kaum Khawarij. Mereka begitu benci kepada Ahlul Bait keluarganya Rasulullah SAW, sampai berhati-hati membenci keluarganya Rasul yang salihin, yang muttaqin, bahkan termasuk yang para sahabat. Membenci Ali bin Abi Thalib, membenci Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan keluarga Rasul yang lainnya yang merupakan tokoh-tokoh kaum muslimin yang di atas sunnah. Ini merupakan penyimpangan yang lainnya. Penyimpangan dibalas dengan penyimpangan yang lainnya. Kalau orang-orang Syiah Rafidhah pada hari Asyura, pada hari bulan Muharram, hari Asyura, memperingati hari kesedihan, hari bila sungkawa. Kalau mereka kaum Nawasib, memperingatinya dengan hari sukacita. Hari sukacita. Begitu datang Muharram, mereka bersukacita, bergembira ria. Terutama ketika datang sebelum Muharram, Asyura, bergembira ria dalam rangka untuk memperingati matinya Husain. Mereka makan-makan, mereka minum-minum, mereka membuat keluasan kepada keluarga mereka sebagaimana Idul Fitri, sebagaimana Idul Adha, dalam rangka untuk kematian Husain. Bangga, bahagia dengan matinya Husain. Yang pertama bid'atul husn, yang kedua bid'atul farah. Yang pertama bid'ah kesedihan ala Syiah Rafidhah, yang kedua bid'ah kegembiraan ala Nawasib Khawarij. Ahlu sunnah, kaum muslimin, la hadha wa la hadha. Mereka ketika Muharram hanya melaksanakan bimbingan Rasulullah SAW terkait dengan bulan tersebut, dianjurkan untuk memperbanyak puasa, dikarenakan puasa yang paling afdal setelah siam Ramadan, terkhusus melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura, tidak lebih daripada itu. Tidak ada perayaan ala Id, wala kesedihan, wala kegembiraan, sebagaimana dilakukan oleh sekte-sekte tadi. Kaum muslimin di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, waspadai dua sekte tadi. yang satu Syiah Rafidhah yang sudah mulai terang-terangan memunculkan taring mereka. Waspadai pula yang namanya gerakan Nawasib Khawarij yang juga semakin terang-terangan memunculkan taring-taring mereka. Kembali kita kembali pada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan-bimbingan beliau dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua perkara-perkara agama kita dan dunia kita. Ittiba'u Rasul sebagai upaya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai upaya untuk mewujudkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah azza wa jal mengandungkan kepada kita semuanya taufiq wal hidayah, dan semoga Allah azza wa jal senantiasa menuntun kita kepada bimbingan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga dalam beragama, dalam kita menjalani kehidupan dunia di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam selalu. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.